بتحم ان الفتو والمنو والرسو وصلاح الجسبرو وطبت النسو الى احوا والدين لكم واتنا واتكم وات المسلمين ثم الى روح كافة الاولياء وصلاحنا مكان حلت رواحهم من مشارك المربية ثم خصوصا اولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ثم الى روح عبد الله ابن الحداد ان الله تغشى المغفر وبركاتهم واسرارهم وانوارهم والى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نسال صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين امين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين واعلم ان العذر صادق غايته اسقاط الحرج وأما الثواب فلا يحصل إلا بالفعل نعم قد يحصل الثواب لمن تعذر على الحضور من كل وجه كالذي يكون عذره الإسهال المتواتر أو الحبس عدوانا ونحو ذلك أو لا يتعذر عليه الحضور ولكن يلحق بسببه لمسلم غيره مشقة شديدة كالذي يكون عذره تمريض الضائع ونحوه فصاحب هذه العذر والذي قبله إن كان عذرهم الحسن والتحسر على ترك الحضور حصل لهم الثواب إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Kemarin diterangkan tentang kewajiban Jum'ah dan juga keutamaan salat berjamaah. Hendaknya jangan sampai ada satupun yang meninggalkan karena meninggalkan Jum'ah haram, meninggalkan jamaah khilaf. Yang jelas, orang yang mukmin itu tidaklah mungkin dia tadi itu berhenti untuk mengkais pahala dari Allah sehingga puncaknya dia masuk surga Allah. La yashba'ul mu'min min khairin yatrubuhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidak merasa kenyang orang mukmin dari kebaikan yang ia kaisnya sampai sehingga puncaknya dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak belum di surga, orang mukmin itu terus berusaha untuk mencari kebaikan. Baik. Wa'alam ketahuilah annal udhra bahwa halangan as-sadiqa yang benar-benar, halangan yang dinyatakan beneran bukan bohongan yang bisa diterima ghayatu puncaknya adalah isqatul haraj, yaitu menggugurkan dosa, menggugurkan resiko. Orang itu kalau dia ada uzur, dikatakan berhalangan Jum'ah, itu sekiranya tidak mendapatkan dosa kalau meninggalkan. Nah, baru itu dikatakan udhrus shadiq, udhur yang benar-benar. Kalau masih dosa, bukan dikatakan udhur. Wa amma thawab, adapun pahala, fala yahsul, maka tidak bisa didapatkan illa bil fi'il, kecuali dengan melakukan. Pahala Jum'ah itu akan bisa didapatkan karu dilakukan. Pahala berjamaah juga demikian. Naam, ya, god yahsul, kadang-kadang bisa mendapatkan pahala itu, yahsul az-zawab, liman ta'adzar, bagi orang yang berhalangan alaihi baginya itu man, al-huduru untuk menghadiri Jum'ah min kulli wajah daripada segala cara. musafir enggak sholat Jum'ah, apakah dapat dia pahala Jum'ah? Ya enggak. Dia harus melaksanakan Jum'ah baru akan mendapatkan pahala Jum'ah. Kecuali kalau udurnya itu enggak bisa dihindari dari segala cara. Walaupun tidak sholat Jum'ah, walaupun tidak sholat berjamaah, tetap mendapatkan pahala Jum'ah dan jamaah. Contoh, kalladhi yakunu udruhu al-ishal al-mutawatir. Seperti yakunu udruhu, yang menjadi udurnya dia al-ishal. Berak-berak. Mencret-mencret. Muntaber al-mutawatir yang berterus-terus buang air besar yang terus-menerus. Lah sulit ini. Orang kalau sudah sakit yang enggak bisa ditahan, keluar. Faham ya? Mencretan. Apa kalau sekarang diare yang parah, bukan yang enggak parah ya. Lah ini mau dipaksa untuk sholat Jum'ah ya, apa tambah najis semuanya masjid nanti. Ah, ini berarti udur sadiq. Ini berarti udur yang beneran ini. Ini ta'adzur alaihil hudur min kulli wajah. Sulit untuk hadir dengan segala cara. Enggak bisa untuk dihindari sudah. Paham nih ya? Kalau memang bisa untuk menghadiri sholat Jum'ah, tapi memang ada udur yang bisa diterima seperti musafir misalnya, paham ya? Maka tetap enggak bisa mendapatkan pahala Jum'ah kecuali dengan hadir. Karena bukan mingkuli wajah. Udurnya bukan dengan segala cara sudah. Masih ada cara-cara untuk bisa hadir. Awil habsa udwanan, atau orang yang ditawan karena terdolimi. Dia di penjara. Dia di penjara sudah, dia sebetulnya enggak salah, tapi disalah-salahkan. Sehingga dia enggak bisa sholat Jum'ah. Maka orang itu dikatakan, ya ta'adzar alil hudur min kulli wajah. Tidak bisa hadir dengan segala cara. Enggak sholat Jum'ah tetap dapat pahala. Enggak sholat jamaah tetap mendapatkan pahala. Wa nahwa dhalik atau yang semisal itulah. Hah? Waduh, sekarang ini lagi terjadi perang saudara. Enggak bisa dihindari. Enggak bisa keluar dari rumah karena sudah dilarang untuk keluar dari rumah misalnya. Ya udah. Itu berarti udur dengan segala upaya yang sehingga dia mengharuskan meninggalkan Jum'ah atau meninggalkan jamaah. Begitu pula dokter yang lagi ngoperasi Jum'atan ditinggal, buyar pasiennya. Hah? Itu berarti udzur ya ta'adzar alil hudzur min kulli wajah, tidak bisa dihindari itu udzur. Enggak ada peluang untuk menghadiri Jum'ah atau berjamaah. Yang demikian tetap terhitung mendapatkan pahala. Aula ya ta'adzar, atau orang itu tidak berhalangan alil hudur baginya untuk hadir. Bisa hadir walakin, tetapi yalhaq bisababihi, akan menyusul karena sebabnya dia hadir bisababil hudur li muslimin ghairi, bagi orang muslim yang lainnya, masyakotun syadidah, masyakoh keberatan yang sangat. Kalau dia hadir, dia bisa hadir, tapi yang ditinggal ini dalam bahaya. Yang ditinggal dalam bahaya. Kalladhi yakunu udruh, seperti yang menjadi udurnya dia, tamridhadha'i, merawat orang yang terlantar. Wa nahwahu, atau yang semisalnya. Ada orang yang enggak ada yang jaga, sudah enggak ada yang jaga. harus dia yang jaga, sakit dia, harus dia yang merawat. Ini bahaya ini. Atau perempuan lagi hamil mau melahirkan, tidak ada bidan kecuali dia laki-laki misalnya, atau suaminya itu adalah seorang dokter kandungan, tidak ada yang lainnya yang mampu, ya berarti orang tadi itu boleh meninggalkan Jum'ah atau meninggalkan jamaah, tetap mendapatkan pahala Jum'ah dan jamaah. Kenapa? Karena kalau dia memaksa hadir, akan terjadi malapetaka atau bahaya kepada orang muslim yang lain. Faham nih ya? Fasahibu hadzal udzri, maka orang yang memiliki udzur ini, walladzi qablahu, dan udzur yang sebelumnya, yaitu yang dengan segala upaya enggak bisa dihindari harus meninggalkan Jum'ah, seperti orang yang diare berat tadi itu, in qarana udzrahum alhuzn, jika membarengi udzurnya dia alhuznu, sedih, watahassuru, dan penyesalan, ala tarkil hudur, atas meninggalkan hadirnya Jum'ah atau jamaah, hasalalahumut thawab, berarti mendapatkan dia pahala. Kalau ada orang penyakit, kena penyakit diare, jalan terus perutnya ini, dia nyesel, ya Allah, saya sebetulnya sholat Jum'at ini ya apa, tidak mampu saya, takut nanti akhirnya keluar terus, bahaya ini nanti, najis nanti masjid. Paham ya? Maka orang ini tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia menyesal meninggalkan itu. Alhamdulillah saya sakit, berarti saya enggak sholat Jum'ah. Loh, ya enggak dapat pahala kalau begitu. Orang mukmin itu nyesel kalau enggak mampu melakukan kebaikan. Tajidul mukmin, kata Nabi, yastahidu fi ma yutiq wa yatahassaru fi ma la yutiq. Kamu akan mendapatkan orang mukmin itu yastahid fi ma yutiq, kalau dia mampu semangat. Enggak mau dia ninggalkan, enggak mau. Dia ngambil rukhsah itu kadang-kadang enggak mau. Semangat. Mutahassir fi ma la yutiq. Orang mukmin itu nyesel kalau enggak mampu, ya Allah. Sayang sekarang malam Sabtu sebetulnya waktunya pengajian. Saya lagi musafir sekarang, ya Allah, sayang. Orang mukmin itu kalau ketinggalan kebaikan nyesel, bukan alhamdulillah. Ini ada beberapa santri misalnya, ustadznya lagi sakit, libur, gak belajar, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ustadznya sakit, kalau perlu ustadznya mati nih, alhamdulillah. Lah ini kan gak benar. Santri yang beneran itu kalau dia belajar giat, kalau libur nyesel dia, ya Allah sayang, kok saya mendapat belajar, kan dapat ilmu tambahan sekarang. Begitu, itu mustahil. Itu orang santri yang beneran. Tapi kalau santri kalau libur seneng, alhamdulillah, seperti masuk surga. Itu bukan santri beneran. Ini tandanya calon goblok masa depannya. Karena itu tidak demikian orang mukmin. Orang mukmin itu jika dia tadi itu mendapatkan udzur, dia nyesel karena dia ketinggalan amal kebaikan. Yang demikian ini mendapatkan tetap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini kita harus bisa membedakan, ada udzur halangan yang bisa diterima, itu disebut udzur shadiq, itu udzur yang beneran. Ada udzur yang tidak bisa diterima, itu namanya udzur kadzib, bohongan berarti. Pusing saya, ya Allah, pusing. Kalau saya puasa ini sakit saya ini, tapi ngerokok tidak sakit, kerja tidak sakit, ngerges sedikit tidak jumatan, Tapi kalau urusan suhul, urusan kerja, keluar dia. Lah, ini bukan udzur shadiq, ini kadzib. Ini udzur halangan yang bohong, enggak bisa diterima. Allah Ghafur Rahim. Allah itu Maha mengampuni dosa. Iya, wa adzabu alim. Azabnya juga menyakitkan, jangan dibuat mainan. Allah yang Maha Rahmat itu jangan dibuat mainan, harus dihargai, harus dihormati, harus diagungkan, harus dipatuhi, bukan dimain-mainkan begitu kewajiban Tuhan. Dibuat main-main, memangnya sholat Jumat itu merugikan apa sih? Memangnya sholat berjamaah merugikan apa? Berapa jam sih kamu harus melakukan itu? Hanya menitan, paling top setengah jam, atau satu jam lah. Mungkin kamu di hadapan televisi lebih lama. Mungkin kamu ngobrol urusan-urusan yang tidak ada jalurnya, tidak ada tujuannya lebih lama. Karena itu jangan main-main tentang kewajiban Tuhan. Kamu harus bertanggung jawab nanti di hari kiamat kepadanya. Nah, orang yang mukmin menjaga. Ini tugas saya sebagai hamba Allah. Tugas saya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh. Digambarkan sama orang-orang dulu itu. Kira-kira kalau ada pengumuman orang yang hadir sholat berjamaah dikasih 1 juta. Gimana? Berangkat enggak? Berangkat. Lu saya ini rematik, tetap enggak apa-apa, Beb. Saya berangkat, siap kok, masih kuat saya. Lu saya ini enggak bisa jalan, kamu ini enggak bisa jalan. Enggak apa-apa, Beb. Nanti anak saya gendong saya. Kenapa? 1 juta per waktu. Hah? Ini kalau 1 juta, kalau Allah naruh dapat pahala, dapat surga, kok enggak begitu? Kok enggak mau begitu? Maka kalau udah demikian berarti kamu lebih mementingkan dunia daripada akhirat kamu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu memang lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih mahal, lebih baik, lebih nikmat dan kekal. Paham nih ya? Malah orang dulu kalau sudah urusan akhirat gak mau ditukar sama dunia. Gak mau ditukar. Kalau udah waktunya baca Quran, ada orang misalnya yang mau ngasih 1 miliar, gak mau. Lebih baik baca Qurannya daripada 1 miliarnya. Begitu orang dulu. Orang sekarang baca Yasin supaya dapat rezeki. Tengah-tengah baca Yasin dapat rezeki. Dan ditutup noris ini. Kalau orang dulu, Qur'annya lebih mahal, ibadahnya lebih berharga, sampai di antara mereka nih, antara Maghrib dan Isya, seperti sekarang ini. Sampai di antara mereka, la'an akulal khara, ahab ilayya min an atakallama anid dunya fima bainal Maghrib wal Isya. Aku ini lebih mampu makan kotoran daripada membicarakan urusan dunia antara Maghrib dan Isya. Artinya lebih jijik membicarakan dunia antara Maghrib dan Isya daripada makan kotoran. Kalau ada orang makan kotoran kambing, jijik gak? Iya, muntah. Mereka muntah. Mereka jijik kalau melihat ada orang urusan dunia antara Maghrib dan Isya. Mereka. Kalau kita kan enggak. Nah, karena itu ini semuanya sebenarnya kadar iman. Kadar iman yang membuat orang itu kuat, lebih cinta ibadah, itu iman sebenarnya. Kalau sudah iman lebih bergelora dalam hati, maka ibadah akan terasa nikmat. Kenapa? Iman dan ibadah ini selalu berhubungan. Tapi kalau imannya kurang, wah ibadah menjadi berat, malapetaka. Malapetaka. Beratnya setengah mati. Saya mau tanya. Kalau misalnya kamu dibanguni. Wih, cepat bangun, bangun, bangun, bangun. Ini, ada duit 5 juta. Bangun, bangun. Langsung, alhamdulillah, mana? Langsung. Kalau dibanguni, sholat, sholat, sholat. Oh, si ngantuk saya. Kalau orang dulu enggak begitu. As-salatu khairum minan naum. Bangun, sholat. Gitu orang dulu. As-salatu khairum minan naum. Tambah ngoroknya tinggi. Tahu apa yang membedakan? Al-iman. Karena itu, sebenarnya, kita harus ngobati nih. Penyakit ini harus kita obati. Enggak boleh kita buat biarkan. Parah lu ini, parah. Parah. Orang kalau berat, sholat, baca Quran, Jum'ah, berjamaah, itu masih lebih mendingan loh. Daripada benci Jum'ah, benci berjamaah. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Kadang-kadang maaf, maaf. Kita yang punya istiqomah itu. Punya istiqomah. Ketinggalan, mungkin karena ketiduran atau kecapean, senang kita. Allah, nikmatnya tidur sampai saya enggak sholat subuh. Wah, nikmatnya tidur. Seharusnya menyesal. Ya Allah, ketiduran saya sampai enggak sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Kalau perlu dibarengi dengan sedekah. Disesali. Walaupun enggak dosa. Cuma kalau ketinggalan Liverpool. Apalagi itu. Barcelona. Ketinggalan itu nyesel. Ya Allah, ketiduran saya nyesel saya. Loh, nyesel sama bal-balan. Enggak nyesel sama sholat. Nih, iman. Sekali lagi, iman. Karena itu obati, obati. Nanti akhirnya semakin parah. Nah, kita berbicara udzur. Udzur untuk sholat Jum'ah atau sholat berjamaah. Di antaranya, sholat Jum'ah, sholat jamaah udzurnya ini adalah ada sakit. Yasyukku ma'ahu al-qasad. Kalau berangkat memang berat, seperti tadi itu ya. Sakit beneran, bukan sakit-sakitan. Nah, ini dimaafkan untuk meninggalkan jamaah dan juga Jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan di dalam urusan agama daripada masalah-masalah yang berbahaya, urusan-urusan yang membahayakan, enggak ada. Kewajiban yang Allah berikan itu semuanya kita mampu untuk melaksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan taklif kewajiban kecuali kita mampu. Kalau enggak mampu masih diringankan loh. Enggak mampu sholat berdiri, duduk, gitu. Bukan berarti kalau dia ada sakit sedikit, wow, Islam itu tidak memberatkan, tinggalkan loh. Enggak boleh kalau ninggalkan. Cuma kita kompromikan dengan keadaan, boleh. Bukan berarti tidak melakukan. Orang yang musafir, kalau dia keberatan, dia tadi itu berpuasa, boleh enggak puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Allah itu menghendaki yang ringan, yang mudah. Allah tidak menghendaki yang sulit. Baik. Kalau penyakitnya itu hanya sakit gigi, kalau penyakitnya itu hanya pusing, kalau hanya gerges yang ringan, panas yang ringan, ya berangkat. Berangkat, jangan kamu beralasan itu kebeler dah sembahyang Jumat. Ini tidak benar ini, kesandung misalnya enggak berjamaah. Ini apa ini? Yang lainnya yaitu al-matar. hujan yang sekiranya bisa membasahi pakaian. Loh, saya punya payung, jalan, jangan ditinggalkan. Kalau sekiranya itu membuat pakaian kamu itu basah, maka kamu boleh meninggalkan berjamaah. Begitu juga Jumat, apalagi kalau sudah banjir. Tapi enggak disarankan banjir ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah. Fa asabana matar falam yabulla asfalani alina fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu fi rihalikum. Waktu zaman Hudaybiyah kami bersama Nabi. Kemudian turun hujan. Turun hujan tapi enggak sampai bahwa ini banjir atau becek. Artinya hujan yang lumayan tapi tidak sampai nemen deres. Malah ada diumumkan, sholatlah ada di rumah, enggak usah berjamaah, enggak apa-apa. Sholat di rumah kata Nabi. Jadi azannya menyatakan sallu fi rihalikum, sholat di rumah. Boleh di masjid ini misalnya kalau sudah hujannya bahaya akan terjadi nanti banjir besar, sallu fi rihalikum, diumumkan sholat di rumah, jangan dipaksa, kintir semuanya orang-orang nanti. Hanyut semuanya nanti orang-orang. Kemudian di antaranya yang bisa meninggalkan berjamaah, kalau sudah tidak bisa ditahan untuk kencing atau berak atau kentut, atau lapar yang harus dia makan. Kalau waktunya masih ada, makan dulu. Biar nanti sholatnya enggak mikir bali, enggak mikir serundeng, enggak mikir rawon, fokus khusyuk. Biar nanti sholatnya enggak cepet-cepetan sambil mules. Yang dipikir WC nanti. Karena itu selesaikan, tapi dengan catatan waktu masih memungkinkan. Karena itu kalau Anda mau hadir berjamaah atau Jumat, sebelum setengah jam masuk kamar mandi, selesaikan ada di situ. Pikir apa ya yang akan mengganggu kamu. Iya, saya belum sarapan, makan dulu. Tapi kalau sudah waktunya sempit, wajib ditahan kalau mampu. Wajib ditahan. Kenapa? Harus melaksanakan kewajiban dulu. Faham ya? Baik. Kata Nabi, "Idza hadaral asya wa uqimatish shalah fabda'u bil asya." Kalau sudah hadir makan, kamu lagi lapar, sudah qomat salat ini, enggak apa-apa makan dulu. Kalau waktunya masih memungkinkan bisa berjamaah dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah enggak memungkinkan, ini Jumat ini bukan jamaah, kurang 3 menit sudah, apalagi sudah qomat, sik tak tutukno di lorong piring. Ya, sholat asar kamu nanti, bentar lagi. Ya enggak benar itu. Kenapa? Kalau sholat lagi ada makanan, kamu lapar, itu akan mengganggu betul. La sholata bihadrati ta'am, tidak dianggap sholat kalau di hadapan makanan. Maksudnya tidak sholat yang sempurna itu namanya. Kemudian yang berikutnya yaitu bahaya terhadap diri atau harta. Waduh, kalau saya sholat ini Ustaz, ini saya bisa sakit, saya bisa mati. Beneran memang. Karena ada peperangan misalnya, atau harta. Waduh, ini maling-maling sekarang sudah lagi mengerumuni kampung kita. Ya mau diapakan kalau begitu? Karena itu sebenarnya keselamatan harta itu penting. Di sini peran daripada pemerintah untuk bisa melindungi. Sholat Jum'at sepeda motor hilang, kurang ajar enggak? Ini maling capopo ini. Ini maling yang model demikian, ini seharusnya hukumannya bukan 2 tahun, 200 tahun itu. Ini so akhirnya orang yang beribadah takut begini ini, enggak benar ini. Yang terakhir diantaranya yaitu kalau ada keluarga kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, yang khawatir kalau ditinggal bisa mati atau nggak ada lagi yang merawat yang lainnya, itu boleh untuk supaya diurusi itu meninggalkan Jum'ah pun juga diperbolehkan. Karena itu penting sekali untuk kita memahami udur-udur yang bisa diterima tadi itu. Permintaan surat Al-Fatihah. Kalau boleh ditambah, diantaranya juga bagi orang yang makan makanan yang berbau, hendaknya dia tadi itu boleh mengulur waktunya daripada sholat jamaah untuk membersihkan itu semuanya, karena akan mengganggu yang lainnya. Habis makan bawang 1 kilo melebu masjid, ababe banger. Lah ini jangan terjadi. Karena itu kalau mau masuk masjid atau bergabung dalam majelis, teliti badannya kamu. Mulut itu dibersihkan, badannya juga begitu. Delon, telung dino ndak atus mari ngono hadir majelis. Buyar majelis ini nanti akhirnya. Nah, karena itu pentingkan untuk rapi, pentingkan untuk bersih, pentingkan untuk tatoyub, membawa minyak wangi. Karena itu semuanya dianjurkan untuk melengkapi ibadah kepada Allah. Termasuk juga misalnya sejadah. Saya ini kadang-kadang masuk ada di masjid, dilanggar sejadah, sujud dah ambekan saya. Ambuni dah mufakat, begitu loh. Itu yang demikian itu dilempit, jangan dibeber. Alhasil segala sesuatu itu harus diperhitungkan, karena hal yang demikian ini dilarang dalam Islam. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana. Kalau memang makan bawang yang mentah, jangan hadir majelisku lo ya, jangan masuk masjidku. Begitu juga, jangan nanti rokokan. Marikus bayang, Allahu Akbar, ababmu udah beres. Seharusnya kamu tadi itu kalau mau melakukan itu sejauh mungkin, kemudian setelah itu kumur, pakai sikat gigi, ketika ibadah benar-benar rapi. Nggak pakai rokokan ya, babi mambu. Apa maning di rokokan nih? Nah ini maksud saya, ini penting dipelajari supaya ibadah kita adalah benar. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya akan menjadi orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.